kaum muslimin. Baiklah para ikhwan akhwati Allah SWT, pembahasan kita adalah melanjutkan dari kitab Siam, bab yang ketiga. Itu bab yang berkenaan dengan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Ini hal-hal yang disunahkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal dimakruhkan. Sebenarnya kita jelaskan pada jumpa kita awal setelah Ramadan, memang pembahasan kitab Siam tepatnya tentang sebelum berpuasa, karena memang apa namanya rangkaian dari puasa ya. Jadi tidak mengurangi makna dari belajar kitab Siam ini atau kitab membahas tentang puasa ini, karena kita adalah dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita. Semoga apa yang telah kita tahu sebelum Ramadan kita juga belajar dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mempertebal keimanan kita dan ilmu kita tentang masalah ini. Tentu semakin kita mengulang dan membahas masalah ini akan semakin jelas oleh kita berbagai hal-hal yang berkenaan dengan puasa tersebut, baik untuk ajarkan kepada orang lain maupun untuk kita praktekkan jika Allah SWT memudahkan kita untuk berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang. Hal-hal yang disunahkan yang disebut dengan mustahabatus siyam dalam ibadah puasa, yaitu ada beberapa hal, ya, beberapa hal puasa. Ketika berbicara tentang disunah ketika beribadah puasa, tentu ini tidak khusus ya di bulan Ramadan saja sunah-sunah puasa ini. Walaupun sebagian dari sunah-sunah puasa ini hanya bulan Ramadan, tetapi hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa ini juga dapat dianjurkan ketika kita melaksanakan puasa-puasa al-qadha atau puasa-puasa yang mengganti puasa Ramadan. Yang pertama adalah yaitu makan sahur. Makan sahur ini disunahkan. Baik ketika bulan Ramadan ataupun mengqadha puasanya ya, ataupun ketika puasa-puasa sunnah. Ya, dianjurkan sunnah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tasahur fa'inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kata Rasulullah SAW adalah kalian melaksanakan makan sahur, semuanya pada saat waktu makan sahur itu adalah waktu yang penuh. Maka ini satu keutamaan. Ada dua hal di sini yang dimotivasi dalam kalimat Rasulullah SAW ini, tasahur, perintah dari Rasulullah SAW. Laksanakanlah makan sahur. Kemudian beliau menjelaskan keutamaan makan sahur itu adalah yang mana pada waktu makan sahur itu ada waktu yang berkah. Ya, keberkahan diturunkan Allah SWT kepada orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Ya, keberkahan pada umurnya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada rezekinya, keberkahan pada ilmunya, ya, dan seterusnya. Jadi keberkahan ini fa'inna fi sahuri barakatun. Jadi nakira di situ, ya, umum. Ya, ini satu keutamaan ketika orang makan sahur ya. Jadi dia meraih keberkahan yang banyak ya ketika dia sedang melaksanakan makan tersebut. Maka tersebut. Ini salah satu motivasi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar seseorang ketika berpuasa dianjurkan untuk makan sahur. Makan sahur itu ya tahakkuk, jadi ya terbukti atau apa nama istilah bahasa kitanya, bisa dengan ya sudah disebut makan sahur artinya dapat dilaksanakan dengan baik makanan yang banyak atau sedikit ya, walaupun sedikit. Bahkan walau hanya seteguk air, ya. Dan waktu sahur itu kapan? Yaitu dari sepertengah malam sampai sebelum terbit fajar. Atau sampai terbit fajar. Dari setengah malam itu, waktu sahur itu maksudnya adalah dari setengah malam itu jam 12 sampai, ya. Artinya setengah malam ya, kalau setengah malam, pertengahan malam itu, kalau jam 6, pamannya pertama matahari, kemudian terbit fajar jam 6 lagi, jadi dibagi 4 waktu itu, maka separuhnya atau dibagi dua waktu itu, maka itu disebut separuh malam, bukan dengan sisi waktunya saja. Jadi artinya kalau 12 jam ya semalam itu, maka berarti setelah 6 jam terbenam matahari baru setengah malam. Setengah malam berarti. Baik, jadi itu disebut waktu sahur, sudah masuk waktu sahur itu. Ya, jadi boleh aja seseorang pamannya karena kecapean takut tidak bangun, yang satu dia makan, udah masuk makan sahur. Jika dia maka waktu makan sahur itu adalah boleh. Walaupun memang nanti akan dianjurkan lagi. Nah, yang kedua ini keutamaannya, yaitu mengakhirkan sahur. Jadi makan sahur itu ada keutamanya, menelambatkannya lebih dianjurkan lagi. Jadi ya, yaitu sekitar membaca ayat 50 ayat. Jadi membaca ayat Al-Quran sekitar 50 ayat. Itu diantaranya yang dipakai oleh Rasulullah waktu jarak antara makan sahur dengan terbitnya fajar. Nah ini yang kedua. Yang kedua adalah keutamaan yang kedua adalah dianjurkan sahurnya itu agak lebih mendekati waktu fajar. Ya, waktu terbit fajar. Ya. Takhirus sahur, melambatkan sahur. Nah, ini keutamanya. Jadi beda antara makan sahur, keutamaan makan sahur beda dengan melambatkan sahur juga beda. Nah, ini perkara yang disunahkan atau yang dianjurkan yang kedua di dalam berpuasa, yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini juga sebagai bentuk ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keringanan kepada hambanya agar hambanya juga tidak apanya ya, sehingga dianjurkan kalau kita terlambat makan sahur agak dilambatkan makan sahurnya, maksudnya di akhir makan sahurnya kan apa namanya kekuatannya ketika berusaha di pagi hari masih oke kekuatannya gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya agar dia ketika di siang hari tidak terlalu lemas dia ketika melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu di antara apa namanya hal-hal yang dianjurkan. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur berdasarkan hadis yang yaitu dari Zaid bin Thabit. Dia berkata, "Fasaharna ma Rasulullah SAW, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Summa kuna ila salat, kemudian kami berangkat salat, salat fajar tentunya. Qultu, ya, sahabat bertanya, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Ya, berapa ukuran jarak antara kedua antara makan sahur dengan berangkat sholat itu berapa? Khamsina ayat, itu sekitar 50 ayat, membaca 50 ayat, itu dijelaskan ulama, itu sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, di sini berarti juga sunnah, kalau kita mungkin untuk memberikan waktu antara sahur dan azan itu memungkinkan 50 ayat, itulah sunnahnya. Bukan berarti ya, memang ada kemudahan di sana, dijelaskan dalam hadis umpamanya ketika sudah azannya Bilal masih boleh dimakan, itu bagi orang betul-betul terdesak. Bagi orang terdesak maka dia boleh masih makan sahur ya sampai azan terbitnya fajar tentunya. Tapi ini sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu ada 50 ayat, itu sunahnya. Nah berarti imsak itu ada Ustaz, imsak dan artian menahan, ada waktu jarak ada. Tapi kalau imsak dan artian yang nah waktu imsak itu tidak boleh lagi makan dan minum, disalahkan jika ada makan dan minum, itu yang tidak benar. Nanti waktu antara jarak dan azan itu masih ada, walaupun 50 ayat, itu bukan berarti kita sudah diharamkan makan dan minum, tetapi masih boleh. Cuman diutamakan kita hendaknya antara azan dan makan sahur kita sudah sempurna makan sahur kita, dan jarak antara makan sahur itu selesai kita mengkonsumsi apapun itu sekitar 50 ayat. Namun jika waktu tidak memungkinkan, terlambat bangun, atau kondisi tertentu, maka makanan belum siap. Namun walaupun 50 ayat antara jarak antara adzan antara waktu berakhirnya waktu sahur dengan adzan atau maksudnya waktu fajar, kita masih boleh makan maksudnya. Ini hanya kalau waktu-waktu memungkinkan, itu dimaksud. Nah adanya penjelasan para sebagian ulama kenapa sebut waktu imsak itu tidak ada, sebagiannya yang tidak paham mungkin ya, yang dimaksud adalah ketika sebagian orang menganggap bahwa tidak boleh lagi makan menyentuh apa-apa kalau dia sudah waktu imsak. Nah itu yang maksudnya, itu yang keliru sebetulnya, karena waktu imsak itu masih dalam pengertian Indonesia ya, imsak masa kitanya, waktu yang masa itu sebetulnya masih waktu belum masuk waktu berpuasa, karena waktu berpuasa mulai semenjak terbitnya fajar. Cuman alangkah lebih baiknya sebenarnya kita menyisakan waktu antara makan sahur kita dengan terbitnya fajar, yaitu sekitar 50 ayat. Yang ketiga adalah dianjurkan juga menyegerakan berbuka, ta'jilul fitr, ini yang ketiga ya. Maka dianjurkan bagi orang berpuasa untuk segera berbuka ketika telah masuk waktu berbuka. Bukan maksudnya belum masuk waktu berbuka lalu segera berbuka, nanti jangan-jangan matahari belum terbenam kan disegerakan berbuka. Terutamanya bukan begitu maksudnya. Maksudnya setelah waktu berbuka masuk, cepat berbuka, itu maksudnya. Menyegerakan berbuka itu. Jadi tidak sebagian orang kadang-kadang sudah masuk waktu berbuka, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dengan hobinya, apakah itu sebagian yang nonton sinetronnya atau apa-apanya gitu kan, atau ketika ibu masih siap menghidangkan makanan, tidak. Kalau sudah masuk berbuka, lepaskan dulu puasanya, berbuka dulu ya, lanjutkan setelah itu pekerjaannya. Baik, jadi dianjurkan segera berbuka. Itu yang ketiga, ya. Ini berdasarkan juga yaitu ta'jil fitr mata tahaqqaqu rubu syamsi. Jadi menyegerakan berbuka apabila telah terbenam matahari. Diriwayatkan sebenarnya bahkan dari Sa'd bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa dalam kebaikan masa selama mereka itu masih menyegerakan berbuka. Maka itu salah satu ciri dari kelompok Syiah Rafidhah adalah mereka mengakhirkan berbukanya sampai terbitnya bintang-bintang. Ini suatu hal yang disebut oleh para ulama, perbedaan antara puasanya umat ini dengan Muhammad Yahudi. Umat Yahudi juga mereka demikian, ketika mereka berpuasa itu mereka mengakhirkan berbukanya sampai terbitnya bintang-bintang. Nah, ini tidak boleh dalam agama kita, ya. Begitu mulianya Islam ini, bagaimana agar umatnya tidak juga boleh berlebih-lebihan dalam beribadah itu sampai menimbulkan kelemahan pada dirinya juga tidak. Jadi itulah Islam, beribadah itu sesuai dengan aturan, ya, bukan berlebih-lebihan. Baik. Kemudian yang keempat adalah berbuka dengan rutab. Yang keempat, berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang muda, itu rutab. Jika dia tidak mendapatkan kurma yang muda, fatamaratun, maka kurma. Kurma maksudnya yang sudah matang itu. Yang sudah hitam, ya, kalau yang masih muda-muda itu namanya rutab. Yang sebelum yang masih mengkal-mengkal, ya. Nah, itu beda antara kurma dengan rutab, itu bedanya di situ, ya. Rutab dengan tamar itu, rutab dengan tamar itu beda di situ. Rutab itu masih muda, ya. Kalau kita pegang sebagainya itu masih banyak gitu, ya, gitu. Dan juga dianjurkan itu dengan ganjil, bilangan ganjil. Jadi 3K, 5K, 7K, begitu. Ya, dianjurkan ganjil. Fa'ilam tajid, nah jika dia tidak mendapatkan rutab, atau korma yang yang hampir matang itu, ya, korma yang muda tadi, ataupun tidak mendapatkan korma yang sudah matang, yang sudah hitam, cuman yang sudah lama matang, itu disebut tamarat dalam bahasa Arabnya, maka adalah meminum air. Minum air. Fajur atim min ma'in. Itu minum dari air. Berdasarkan hadis Anas, ia berkata, kan Rasulullah SAW, yiftur al-rutubah, tiba Rasulullah SAW, jika berbuka, saat berbuka, beliau berbuka dengan memakan rutab, ya, kurma yang muda tadi, qabla yusalliya, sebelum beliau sholat. Jika tidak terdapat, tidak ada rutab, maka beliau tamar, tamar, ya, tumur, atau tamarot, itu kurma, ya. Fa'ilam takun, jika tidak ada juga, hasawatin min ma'id. Beliau hanya meneguk berapa tegukan dari air. Nah, itu di antara sunah-sunah. Nah, sunah-sunah ini tentu berhubungan juga dengan sunah-sunah puasa hari-hari yang di luar Ramadan tentunya tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian juga disebutkan fa'ilam jisya'an nawal fitru biqalbi wa yakfi dzalik. Kalau seseorang tidak ada yang bisa dimakan saat berbuka atau dalam kondisi pokoknya tertentu pokoknya. Seseorang sedang menyetir, seseorang di atas kendaraan atau suatu suasana lah yang mungkin dia belum sempat untuk membatalkan puasanya dengan makanan atau minuman, maka dia niatkan. Kalau sudah masuk berbuka, waktu berbuka, namun bis belum berhenti atau apa, dan tidak ada yang bisa dikonsumsi, maka dia niatkan berbuka saat itu. Saya sudah berbuka dengan niat. Nah, itu minimal, ya. Itu berarti begitu anjuran agar kita segera berbuka ketika waktu berbuka terbenamnya matahari. Yang kelima juga dianjurkan berdoa ketika berbuka itu. Nah, ini juga umum, ya. Ini umum. Ini tetap umum, baik ketika seseorang tadi puasa Ramadan atau bukan, ya, berdoa ketika berbuka itu. Dan wa'asna isyam, dan juga ketika waktu berpuasa dianjurkan banyak berdoa berdasarkan sabda Rasulullah SAW, salah satu turun dakwah itu ada tiga jenis orang tidak akan ditolak doanya oleh Allah SWT, as-sa'im hatta yaftur, yaitu orang berpuasa sampai berbuka. Ya. Wal imamu adil, pemimpin yang adil, wal mazlum, yang dizalimi. Ini tiga jenis orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang berpuasa sampai waktu berbuka, dan imam pemimpin yang adil, dan serta orang dizalimi. Yang keenam, di antara hal yang dianjurkan ketika sedang berpuasa itu disunahkan adalah memperbanyak bersedekah membaca Al-Quran dan memberi mata, memberi perbukaan kepada orang berpuasa. Nah, ini barangkali anjuran ini walaupun umum tentu motivasi lebih besar di bulan Ramadan ya. Memberikan perbukaan. Ini bersedekah, baca Al-Quran, dan memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Dan amal-amal soleh yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bi khairi. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat maksimal dalam kebaikan. Makana ajwada ma yakun fi Ramadan. Hina yaqau Jibril. Dan lebih maksimal lagi kata Ibnu Abbas, ketika bulan Ramadan, ketika Jibril berjumpa atau menjumpai Rasulullah SAW, wakana Jibril yaqahu fi kulli latin, di mana Jibril menjumpai setiap malam di Ramadan, setiap malam Ramadan itu. Wa yudarisul Quran, maka Jibril mengajarkan atau tadarus bersama dengan Rasulullah Al-Quran. Ya, ini cara Rasulullah SAW ketika mengulang-ulang hafalannya bersama Jibril di bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril datang untuk bertadarus bersama Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya. Oleh sebab itu, jika ada ayat yang mansukh, jika ada bacaan Al-Quran yang mansukh, maka Jibril memberikan koreksi kepada Rasulullah SAW tentang ayat-ayat yang mansukh tersebut. Ya. Oleh sebab itu, Al-Quran ditulis di masa Abu Qasir Anhu, ada Al-Quran yang di Ramadan terakhir yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Jibril. Itu di malam salam. Ketika itu Rasulullah SAW mengulang khatam Al-Quran dua kali kepada Jibril. Nah, Rasulullah SAW hina yaqau Jibril ajwadu ya bil khairi min rihil mursalah. Di mana Rasulullah SAW ketika Jibril mendatanginya lebih maksimal dan kebaikan bahkan lebih baik daripada angin yang membawa hujan. Rihil mursalah itu angin membawa hujan, maksudnya adalah ketika hujan itu mengairi sawah, sawah ladang orang sehingga menumbuhkan subur kebaikan yang banyak lahir. Jadi membawa kebaikan untuk petani. Ya, Rasulullah SAW lebih baik dari itu. Ya, kebaikan yang beliau lakukan saat Jibril menjumpai beliau di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Baik. Yang ketujuh dianjurkan pula ketika sedang puasa adalah ini di bulan Ramadan tentunya al-ijtihadu fi shalatil lail, yaitu sungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyamul lail. Ya. Terutama kata beliau di akhir 10 Ramadan, terutama di akhir 10 Ramadan. Nah, ini yang ibadah-ibadah yang khusus pada Ramadan. Sebenarnya diwakilkan dari Aisyah anha, karena Nabi SAW idza dakhala ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahdahu. Dimana Rasulullah SAW kata Aisyah anha, apabila telah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang sarung, ikat sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Nah, ini yang ketujuh. Ya, tentu ini bagaimana Rasulullah SAW di akhir Ramadan agar umatnya mentauladani, umatnya mentauladani beliau dalam perkara tersebut. Dan juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Baik. Yang kedelapan, nah ini keutamaan sebetulnya kan berpuasa saja, tapi keutamaan bulan Ramadan sebetulnya dekatnya di sini, ya, tapi dimasukkan oleh penyusun ke bagian yaitu keutamaan hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Tapi akal lebih tepat ini ada di bulan Ramadan sebetulnya, yaitu melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Ya, sudah dua Ramadan ini umat Islam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka belum bisa melaksanakan umrah adanya wabah yang yang lagi menghambat manusia, menghalangi, ya, ada wabah yang menular yang menyebabkan banyaknya perjalanan-perjalanan yang di tangguhkan. Semoga kondisi ini secepatnya dikembalikan kepada normal Allah SWT, dan Allah mengangkat wabah segala penyakit yang ada di tengah kaum muslimin. Baik, ya, di antara yang diutamakan juga adalah dianjurkan ke-8 adalah melaksanakan umrah pada bulan Ramadan itu. Kata Rasulullah, umrah tupi Ramadan ta'dilul hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji, kata Rasulullah. Sama pahalanya seperti melaksanakan haji. Ada dalam Al-Quran adalah seperti haji bersamaku. Nah, ini keutamaan-keutamaan ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, di antaranya dalam melaksanakan umrah di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya seperti melaksanakan haji. Yang ke-9 adalah, di antara yang dianjurkan ketika seorang berpuasa, adalah menahan diri bagi orang yang menyakiti dia. Mengatakan, ini sha'ib, saya ini sedang berpuasa, liman syatamahu, bagi orang yang mencelahnya, menghinanya, menyakitinya. Artinya mengendalikan diri, tidak membalas, ya. Padzalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni rubu inni mru'un shaim. Apabila kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dengan marah jika ada seseorang yang mencelanya, menghinanya, atau mencacinya, atau menyakitinya, memkotalahu, falyakul, hendaklah hanya dia jawab, ini mru'um sha'im, saya ini sedang berpuasa. Ini, kalau kita gali ya, hikmah-hikmah dari berbagai puasa dan bagaimana pengendalian emosional, itu sangat luar biasa sebenarnya. Yang mana nilai-nilai ini sebaiknya untuk kita pertahankan setelah bulan Ramadan itu. Mengajarkan kita untuk sikap pemaaf, menahan diri, tidak membalas kejahatan orang lain, ya, dengan satu waktu. Nah, ini suatu dari melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baik. Kemudian masalah kedua adalah hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Hal-hal dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, dimakruhkannya bagi orang berpuasa itu ada beberapa hal yang dapat mengurangi pahalanya atau merusak puasa orang tersebut. Yang pertama adalah, nah, ini juga makruh juga dalam puasa-puasa yang lain, ya, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi saat berpuasa secara umum tentunya. Jadi sebagian dari hal-hal yang disunahkan dan ya tadi kita sebutkan juga berlaku untuk puasa-puasa di luar Ramadan. Kemudian juga hal-hal yang dimakruhkan di sini yang sedang kita bahas juga berlaku untuk puasa-puasa selain bulan Ramadan. Nah, yang antaranya mubalaghatu fil mantah wal istinsyak. Berlebih-lebihan di dalam masalah kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Ya, itu ditakutkan akan mengalirnya air ke kerongkongan seseorang. Ya, mengalirnya air ke kerongkongan seseorang. Dan ini juga bersabda Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wabali fil istinsyak illan takuna sha'iman. Boleh engkau itu memasukkan air ke hidung itu dengan cara maksimal, dengan cara benar-benar ya dengan sangat bersih, membersihkan, ya, kecuali dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah. Jadi dikecualikan di sini seorang yang sedang berpuasa, kecuali bila engkau sedang berpuasa. Kemudian itu yang makruh, ya. Ini berarti boleh ke istinsyak, boleh. Mau juga boleh. Nah, ini dalam perkara-perkara setelah hal yang dibolehkan kita berpuasa, itu boleh gosok gigi, bersiwak, itu jelas, ya. Tetap disunahkan sebetulnya, cuman tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua adalah al-kublatu, mencium istri, ya. Artinya di sini adalah bermesraan, ya. Limantara kasyawah tahu syahwatu liman taha'a liman harik syahwatahu, dimana hal itu dapat memancingnya. Jadi orang yang bila mencium istrinya dan memancing syahwatnya itu makruh, dia mencium istrinya. Bahkan melayak man ala nafsi, itu orang tidak mungkin dapat menjaga nafsunya atau menjaga dirinya. Ya. Maka makruh hukumnya bagi orang berpuasa untuk mencium istrinya atau budaknya perempuan gitu. Sekarang ini kan enggak ada ya. Li anna qad tuaddi ila isaratish syahwah, karena boleh jadi itu adalah membangkitkan syahwatnya yang bisa membawa kepada rusaknya. Imna'i al-jima, imma dengan istimna atau dengan jima. Ya, istimna itu adalah onani atau jima itu adalah berkumpul suami istri. Fa'in amina ala nafsihi min fasadi saumihi, jika memang dia menjamin dan bisa mempertahankan diri dari tidak rusaknya puasanya dia, palabas, orang yang syahwatnya bisa dikendalikan, orang yang kuat menahan syahwatnya, maka tidak masalah. Karena Nabi SAW kan qabilu wa huwa shaim, di mana Rasulullah SAW ya juga mencium sebagai istri beliau walaupun beliau sedang berpuasa. Nah, sebenarnya diungkapkan dari Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa kana amlakukum ya li irbihi, li arabihi, li irbihi." Li arabi, ini sunnati li irbi. Atau li arabihi. Ada berapa harakat di sini, itu disebutkan. Kata Aisyah, wa Nabi SAW orang yang paling mampu di antara kalian untuk itu syahwatnya. Nah, untuk menawan syahwatnya atau hajatahu atau keinginan. Demikian pula seseorang harus menjauhi segala hal yang akan membangkitkan syahwatnya. Tajanubu kullu ma min sya'nihi itharatu ya syahwati, segala hal yang akan dapat memancing itu naiknya syahwatnya dia, ya, maka itu dihindari. Makruh hukumnya seperti melihat berlama-lama kepada istrinya atau budaknya, atau berpikir tentang hal-hal yang berkenaan dengan jima, ya, pergaul suami istri. Li'annahu qad yu'addi, karena hal itu bisa memancing dia atau membawa dia untuk melakukan onani dan atau jima. Nah, ini hal-hal yang dimakruh bagi seseorang yang sedang berpuasa. Yang ketiga adalah makruh juga menelan padaha, menelan nakhama dahak itu, ya. Karena hal itu masuk ke dalam kerongkongannya. Ya, wa tajanibil istiklah, atau membawa kepada hal yang kotor, ya, menjijikkan, mudar, membahayakan. Alladhi yahsul min hadzal fi'l, ya, diakibatkan oleh melakukan hal ini. Jadi menelan dahak. Yang keempat adalah zauqut ta'ami li ghairil hajah, mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Yang mencicipi keperluan tanpa ada keperluan, dia cicipi makanan, itu makruh hukumnya. Mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Tapi apabila dia butuh untuk mencicipi makanan itu, ya, seperti dia puasa orang yang sedang masa untuk menjadikan berbukaan makanan bagi orang berbuka, maka dia untuk ingin mengetahui bagaimana kadar garamnya atau cabenya dan seterusnya, ya, yang semisalnya, maka hal itu tidak masalah mencicipi makanan. Yang penting tidak ditelan, kan mencicipi biasanya sampai cukup di lidah saja, ya. Al-hadzar min usul syai' min dzalika ila halqihi, hati-hati jangan sampai ada di antara makanan yang cicip itu masuk ke kerongkongan. Nah, kalau sampai ke kerongkongan, batal puasanya. Ini mencicipi makanan jika butuh, itu tidak masalah dalam Ramadan. Ya. Cuman makruh hukumnya bagi tidak ada keperluan, ya, untuk melakukan hal itu. Baik, itu tentang hal yang berkenaan dengan apa? Dengan hal-hal yang dianjurkan dan makruh, dan yang dimakruhkan ketika saat berpuasa, ketika saat berpuasa. Berikutnya adalah hal-hal yang berkenaan juga umpamanya dengan qada. Ya, hal perkara-perkara berkenaan qada, membayar hutang puasa dan juga puasa-puasa yang dianjurkan. Kalau tadi kan hal-hal yang dianjurkan yang berpuasa. Kalau ini enggak, puasa-puasa yang dianjurkan. Ya. Dan atau puasa-puasa yang dilarang. Jadi ada tiga topik pembahasan dalam bab yang keempat ini. Yang pertama adalah puasa, bab yang keempat ini. Yang kedua adalah puasa-puasa yang dianjurkan selain Ramadan. Yang ketiga adalah membahas masalah puasa-puasa yang dilarang atau diharamkan melakukan puasa pada waktu tersebut. Nah, pengganti puasa. Mengganti puasa adalah apabila seorang muslim ya dia berbuka di siang Ramadan tanpa ada alasan, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya, karena hal itu merupakan dosa yang sangat besar dan perbuatan mungkar yang sangat besar, dan dia wajib ya wajib alaihi at-taubati al-istighfar, maka diwajib untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah, dan juga wajib membayar sesuai dengan yang dia tinggalkan dari jumlah hari pada yang dia berbuka pada siang Ramadan tersebut. Nah, orang yang begini melanggar seperti ini, dia wajib mengqadha dengan secepatnya. Harus secepatnya dia bayar ya yang dia tadi lakukan berbuka tanpa ada alasan siang Ramadan itu. Dia berdosa, bertobat, istighfar kepada Allah, dan dia wajib membayar secepatnya menurut pendapat-pendapat para ulama. Karena dia tidak dibolehkan, tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan baginya untuk berbuka tadi di siang Ramadan. Nah, dan yang dasarnya yang pada prinsipnya dia asalnya adalah dia harus membayar pada waktunya. Adapun, nah ini dia berbuka siang Ramadan karena ada udzur, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, siapa saja yang boleh berbuka di siang Ramadan, di antaranya karena haid atau nifas atau sakit atau musafir. Selain demikian, ya karena haid atau nifas atau sakit atau musafir, demikiannya dari uzur-uzur yang bolehkan untuk berbuka di siang Ramadan, maka dia wajib membayar, mengganti puasanya sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan ya pada puasa bulan Ramadan tersebut. Tetapi an-nawla yang lain juga, tapi tidak diwajibkan, dia harus cepatnya mengganti. Bal ala tarakhi ila Ramadan akhir. Yang penting dia membayar sampai datang waktu Ramadan berikutnya. Tapi dianjurkan bagi dia untuk secepatnya untuk membayar. Nah, kalau yang tadi adalah diharuskan dia secepatnya untuk membayar kalau dia berbuka tanpa ada alasan. Kalau ini diberikan waktu tenggang bagi dia karena dia punya alasan untuk tidak berpuasa di Ramadan. Tapi walaupun dianjurkan dia untuk secepatnya membayar puasanya yang mengganti puasanya yang ditinggalkannya tersebut. Karena hal itu lebih cepat membebaskan dia dari hutangnya, ya. Isra'an fi ibra'i zimmah, lebih cepat dia membebaskan hutang, terbebas dari hutangnya. Dan itu lebih kehati-hatian bagi seorang hamba. Ya, boleh jadi adanya hal-hal yang menghambat dia untuk berpuasa, untuk mengganti pada berikutnya, bisa karena sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang punya waktu setelah Ramadan, punya waktu luang, maka dia secepatlah mengganti puasa Ramadan tersebut. Ya. Adapun jika diakhirkan sampai datang lagi Ramadan berikutnya, dan itu karena uzur juga, ya, karena uzur pihak takhir, ada uzur juga minta akhirkan, tidak belum mampu membayar, seperti dia uzurnya tetap berlangsung, seperti sakit umpamanya, sakit, santai lagi Ramadan berikutnya masih sempat, dia tidak sembuh-sembuh, datang Ramadan kedua, ada uzur, maka dia boleh, fa'alil qada' ba'da Ramadan tadi, maka dia boleh membayar utang Ramadan yang lalu, setelah Ramadan yang berikutnya, setelah Ramadan berikutnya. Baik. Apapun bila diakhirkannya pada mulai Ramadan kedua, lewat lagi Ramadan, ini Ramadan ini, dia ada yang meninggalkan puasa karena udzur. Datang lagi dia Ramadan berikutnya, dia belum membayar Ramadan yang lalu. Itu tanpa ada udzur, ini menurut madhab Hanabilah, dia wajib membayar, mengganti puasa, dan juga memberi makan fakir miskin setiap hari, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan tersebut. Ini pendapat dari ulama Hanabila, bahwa mereka apabila tidak mengqadha Ramadan yang lalu sampai datang Ramadan berikutnya masih belum dibayar, maka dia harus membayar pada puasa Ramadan yang kedua ini. Tapi bila dia tidak mengqadha pada Ramadan sebelumnya itu karena tidak ada uzur, menurut madzhab Hanabila dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Ya. Namun dalam membayar puasa, ya, mengqadha puasa tidak disyaratkan berturut-turut. Harus puasa terus, nyambung terus, tidak disyaratkan demikian. Boleh berturut-turut dan boleh pula tidak berturut-turut. Maksudnya Senin dia puasa, Rabu setelah itu puasa lagi, kemudian Kamis dia puasa, besok Ahad atau Sabtu dia puasa. Boleh tidak berturut-turut. Nah, kalau mau dia berturut-turut juga tidak masalah. Kalau dia mau berturut-turut, kontrol juga masalah ahad satu minggu dia puasa, dia meninggalkan puasa 6 hari, dia bayar satu minggu sekaligus juga boleh. Ya, tidak betul juga boleh. Berdasarkan firman Allah SWT, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia fa'idatun, maka gantinya pada hari-hari yang lain, jumlah yang dia tinggalkan puasa Ramadan tersebut. Maka dalam ayat ini Allah SWT tidak mensyaratkan hari-hari mengganti puasa Ramadan itu sebagai untuk berturut-turut. Ya. Walau kana syartan labayyanahu subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya itu sebagai syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Baik, ya masalah kedua adalah puasa-puasa yang dianjurkan. Nah, ini juga ini berlaku untuk sepanjang selain bulan Ramadan tentunya ya. Puasa-puasa yang dianjurkan. Baik. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka dari amal-amal tatawu, amal-amal yang tidak diwajibkan untuk menyempurnakan pahala-pahala wajib yang kurang tentunya. Yaitu amal-amal ini mirip dengan amal-amal wajib. Puasa ada puasa sunnah. Kalau sholat ada sholat-sholat sunnah begitu. Nah, wadzalika ziyadatu fil ajri was thawab li 'amilin. Itu sebagai untuk menambah bonus pahala bagi orang melakukannya. Wajabran li naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u 'ala al fariidah. Dan juga sebagai penyempurnaan yang terdapat kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada melaksanakan amal-amal yang wajib itu. Jadi kalau puasa sunnahnya banyak, maka jika terdapat kekurang-kurangan dalam amal amal wajibnya, puasa wajibnya, maka disempurnakan dengan puasa sunnahnya. Demikian pula sholatnya terdapat kekurangan-kekurangan, maka ia akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang dia lakukan. Baik. Telah berlalu kita jelaskan bahwa amal-amal wajib itu disempurnakan dari amal-amal yang sunnah, minnawan nawafil. Itu pada hari kiamat kelak akan disempurnakan. Hal-hal kekurangan terdapat di amal wajibnya akan disempurnakan melalui amal-amal sunnahnya. Baik. Hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa itu hari apa saja? Yang pertama, 6 hari di bulan Syawal. Setelah bulan Ramadan, itu disebut puasa 6 hari Syawal, pada bulan Syawal. 6 hari pun di bulan Syawal, boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Boleh berturut-turut, boleh tidak juga. Nah, ini berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'a sitta min Syawal, kana kasiyama dar." Nah, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Nah, para ulama menyebutkan di antara hikmah sebenarnya karena satu kebaikan dikali 10. Kalau dia puasa bulan Ramadan 30 hari, kemudian Syawal 6 hari, jadi 36. Kali 10, 360 hari dalam setahun. Maka itu di antara hikmah disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, itu siyamu yawma aruf, melaksanakan puasa pada saat hari bagi orang tidak berhaji. Kalau orang berhaji tidak disunahkan dia untuk puasa Arafah. Karena di Arafah dan afdolnya dia adalah tidak berpuasa. Ya. Berdasarkan hadis Abi Qatadah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah tahtasib Allah an yukaffira sanatal sanatal lati ba'dahu." Puasa hari Arafah itu saya berharap agar Allah aku berharap meminta kepada Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan setelahnya. Ya. Jadi satu tahun sebelumnya, setahun setelahnya. Itu besar sekali pahalanya. Yang dimaksud sini pengampun terhadap dosa-dosa kecil sebenarnya dipenuhi para ulama. Adapun al-amal haj fala yusannu lahu siyamu yawmi Arafah. Adapun orang melaksanakan haji tidak dianjurkan dia untuk melaksanakan puasa Arafah. Ya, tidak puasa pada saat hari Arafah. Aftara fi dzalika al-yawm, sawasan berbuka pada hari Arafah tersebut. Wa nasyadzur ilaihi manusia para sahabat melihat Rasulullah SAW. Wa lanu aqwa lil haj, karena memberikan kekuatan kepada orang yang sedang haji untuk melaksanakan ibadah dan berdoa. Ya, mereka dianjurkan untuk banyak berdoa pada saat. Yang ketiga adalah dianjurkan pula puasa hari Asyura. Asyura tanggal 10 Muharram. Hal ini ditanya Nabi SAW tentang puasa Asyura ini, faqala ahtasibu Allah ayyukafir sana lati qablah. Aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa setahun yang lalu. Nah, jadi kalau puasa Arafah itu setahun yang lalu, setahun yang akan datang. kalau puasa Asyura setahun yang lalu, yang punya seorang yang melaksanakan puasa. Baik, begitu banyak momen-momen bagilah yang diberikan kepada hambanya untuk membebaskan hamba-hambanya dari dosa dan kesalahan. Subhanallah ya, betapa karim dan betapa rahimnya Allah SWT. Maha pengampunnya Allah. Banyak sekali momen-momen yang membuat kita bisa untuk membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan yang berada, ya, yang dianjurkan. Baik. Dan juga dianjurkan kalau puasa Asyura satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La in baqiya qabilil yaqabil la asumanna tas." Seandainya saya masih hidup tahun akan datang, saya akan puasa hari tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 dan 10 Asyura, 9 dan 10 Muharram. "Am sumu yawman qablu aw yawman ba'dahu khalaful yahud." Puasa atau satu hari setelahnya, yaitu setelah tanggal 10 atau satu hari sebelum tanggal, berselisihlah orang-orang Yahudi tersebut. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama, ya, fisani do'af, dan tapi sanadnya do'af, tetapi ini sahih. Yang keempat, di antara puasa-puasa yang dianjurkan, disunahkan adalah Senin Kamis. Puasa Senin Kamis setiap pekan, ya. Berdasarkan hadis Aisyah anha, kan Nabi SAW yathara siyamal al-itsnain wal khamis. Bahwa Rasulullah SAW bagaimana memiliki perhatian yathara, sangat memperhatikan, yaitu puasa Senin Kamis. Yang perhatikan puasa Senin Kamis. Dan juga sabda Nabi SAW, tu'radul amalu yawal khamis fa ahabbu an yu'radu amali wa yu'radu amali wa ana sa'im. Akta itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Senin, hari Kamis. Ya, maka aku lebih mencintai ilmu suka, lebih suka, lebih mencintai amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sedang berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa amal kita diangkat kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Baik. Kemudian puasa yang kelima dianjurkan juga selain puasa Ramadan, dianjurkan adalah yaitu puasa tiga hari dari setiap bulan. Beda lagi dengan puasa Senin Kamis, tiga hari dari setiap bulannya. Itu puasa tiga hari setiap bulan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, "Sum minas syahri salasata ayyam, fa innal hasanata bi asyri amsalha, fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika matalu siyami dahr." Kata Rasulullah SAW, berpuasalah setiap bulan tiga hari. Karena kebaikan itu dilipat kali 10, ya, lipat 10. Kebaikan dilipat 10 oleh Allah SWT balasannya. Yaitu seperti puasa satu tahun. Seperti puasa. Karena memang kalau setiap bulan puasa tiga hari, satu hari dikali 10, berarti kan puasa sebulan dia jadi 30 kebaikan. Nah, kalau dia puasa tiga bulan terus, setiap bulan tiga hari, berarti silakan dia puasa satu selama setahun. Puasa pahalanya diberikan kepada dia. Ya, seperti puasa satu tahun. Dan juga dari hadis Abu Hurairah, ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menasihatkan, "Ausani khalili," ya, kekasihku, artinya sahabatku, mewasiatkan padaku, ini Rasulullah SAW, dengan tiga hal, misalnya, siyamu salasi ayyam kulli syahr, yaitu melaksanakan puasa tiga hari dalam setiap bulan, wa raka'atid duha, melaksanakan dua rakaat salat duha, an utira qabla an anam, melaksanakan salat witir sebelum tidur, melaksanakan salat witir sebelum tidur. Baik. Dan dianjurkan, ya, itu puasa tiga hari itu pada hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Qamariyah. Setiap bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi, ya. Berdasarkan hadis Widar, dalam sabda Rasulullah SAW, "Man kana minkum sha'iman min asy-syahri falyasum thalatha al-bayt." Dan barang siapa di antara kalian melaksanakan puasa hari setiap bulan, maka hendaklah laksanakan puasa Yaumul Bid, itu hari tanggal 13, 14, dan di antara ibadah puasa yang dianjurkan juga selain puasa Ramadan, puasa sunnah adalah yaitu tersebut dengan puasa Daud, ya, puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi selang-seling. Nah, itu di antaranya. Afdol siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yawman wa yaftir yawman. Kata Rasulullah SAW, afdol puasa itu adalah puasa sunnah, ya, puasa Daud. Di mana dia puasa satu hari dan berbuka satu hari. Wahala min Abdul Adwa itu tahu ini adalah di antara amal-amal tertahu, amal-amal sunnah yang paling afdal. Yang ketujuh, di antara puasa yang disunahkan pula, siyam syahril muharram. Puasa bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, afdal siyam ba'da ramadhan syahrullah muharram. Wa afdal salat ba'da al-faridha salatul lail. Seafdal puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan haram. Dan seafdal salat setelah salat yang fardu adalah qiyamul lail, salat malam hari. Baik. Apa saja bulan-bulan haram itu? Bulan-bulan haram itu adalah disebutkan oleh ulama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya. Kemudian dan Rajab. Syuruhkan para ulama di antara hikmahnya ini adalah di mana bulan haram disebut bulan haram karena bulan suci disebut bahasa kitanya adalah karena dilarangnya melakukan perperangan pada bulan tersebut. Di masa jahiliyah, jika sudah masuk bulan-bulan ini, itu orang jahiliyah berhenti berperang, berhenti sendiri. Itu sudah kesepakatan ya internasionalnya mereka saat itu. Kalau datang bulan haram, berhenti. Tidak ada perperangan pada bulan itu. Dilarang. Di antara hikmah ini disebutkan oleh para ulama adalah yaitu hikmahnya karena untuk memberikan keamanan kepada orang pergi berhaji. Ya, Zulqa'dah orang perjalanan haji, melaksanakan haji di bulan Zulhijjah, kemudian kembali lagi karena kitanya bulan Muharram, kadang baru sampai itu kampung di kampung halamannya. Itu bulan-bulan namanya bulan apa? Bulan haram, bulan suci, yang bulan yang diagungkan. Ya, yaitu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Adapun Asyharul Hajj, beda lagi dan bulan-bulan haji. Kalau bulan haji tidak, Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dari awal Zulhijjah. Tidak antara menjelaskan para ulama. Walaupun sebagian mazhab Abu Hanifah menyebutkan itu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah secara keseluruhan. Taib. Taib. Setelah itu yang ke-8 antara puasa yang disunahkan juga selain puasa Ramadan adalah siyamu tis'i Zulhijjah, puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Di awal Zulhijjah ini berdasarkan hukum hadis ya, yaitu di awal Zulhijjah sampai tanggal 9 ya. Dan itu tanggal 9 tentu sudah jelas tadi ada keutamaan khusus yaitu tentang hari Arafah. Hal ini diambil oleh ulama tentang disunahkannya puasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah itu. Ada hadiah 9 keutamaan amal di dalamnya, itu sabda Rasulullah SAW, "Ma min ayyamil amal salih fihinna habu ilallah min hadil ashr." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang amal salih lebih dicintai oleh Rasulullah dari hari yang 10 ini. Wasawmu min amal salih. Dan sedang amal salih di antaranya puasa, itu di antara. Puasa pada awal Zulhijjah, 9 hari awal Zulhijjah. Baik, itu masalah yang kedua yang dibahas di antara puasa-puasa yang dianjurkan. Ada pula puasa-puasa yang dilarang, kita tidak boleh kita berpuasa. Nah, ini jangan sempat pula kita lakukan, karena berdosa hukumnya. Atau makruh hukumnya, ya. Ada makruh atau diharamkan. Di antara yang pertama ada dimakruhkan siam. Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Tidak boleh. Ya. Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Karena itu adalah ciri-ciri orang-orang jahiliyah dulu. Faqad kanu yu'adzimun hadzal. Mereka mengagungkan bulan Rajab itu. Walau sama huma ghairihi lam yakruh. Tapi kalau dia melaksanakan puasa, di bulan lain juga dimasak. Yang dimaksud adalah mengkhususkan bulan Rajab saja. Kalau dia biasa puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Senin Kamis, dan seterusnya tidak masalah. Ya, karena dia kalau dia berpuasa bukan hanya pada bulan Rajab, tapi bulan Rajab juga berpuasa, maka dia tidak memiliki khususan. Dia tidak memandang ada khususan bulan Rajab tersebut. Baik. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Kharsha Ibn al-Harb, dia berkata, aku melihat Umar bin Khattab, yadribu akuffa mutarajibin. Dia memukul, yaitu punggung atau telapak tangan, orang-orang mutarajibin. Mutarajibin itu apa? Orang-orang yang mengagung-agungkan bulan Rajab. Ini karena mereka mengagumkan berhadap dengan berpuasa sampai Umar kata meletakkan tangan mereka di atas makanan wayaful dan dia katakan kepada mereka kulu makanlah innama huwa syahrun kanat tu'azimul jahiliyah dan sampai melaksanakan puasa pada bulan ini karena dulu orang-orang jahiliyah mengagungkannya bulan Rajab itu jadi mengagungkan bulan Rajab itu adalah bagian dari sifat kaum-kaum jahiliyah. Baik. Tapi dia bulan haram, iya, diagungkan boleh. Tapi pengagungan dengan cara ibadah-ibadah khusus, itu yang tidak. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, sebagaimana dia membaca Al-Quran khatam setiap bulan, tidak masalah. Dia berpuasa, kemudian berpuasa pada bulan-bulan lainnya. Yang menjadi masalah adalah, dia tidak biasa melaksanakan puasa di bulan-bulan lain, atau ibadah-ibadah tertentu. Lalu di bulan Rajab ini, dia memiliki khusus oleh dia. Dia sholat malam lah, berinfak lah, dia khatam Quran lah, berpuasa lah, ini yang dimaksud. Tapi kalau memang sudah amal itu, dan hal-hal yang biasa-biasa saja, dia tidak ada kekhususan dia bulan Rajab itu berpuasa, kecuali hanya dia salah satu bulan haram saja, ya. Selama dia juga berpuasa di bulan-bulan lainnya, maka itu tidak bermasalah. Berarti dia tidak melakukan sesuatu yang mengkhususkan bulan Rajab dengan satu ibadah. Yang kedua di makruh juga hukumnya puasa pada hari Jumat. Nah, khususkan hari Jumat berpuasa. Tapi kalau dia puasa satu hari sebelumnya, hari Kamis puasa, hari Jumat juga berpuasa. Tidak dikhususkan. Karena hari Jumat juga kita ketahui hari yang agung juga. Di antara hari yang diagungkan dalam hari-hari yang satu minggu kan. Tetapi tidak dibolehkan dikhususkan hari-harinya dengan ibadah tertentu atau malamnya dengan ibadah tertentu. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yawmal jum'ah illa antasumu yawman qablahu aw yawman ba'dah. Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalian puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi larangan ini bukan untuk orang puasa Ramadan. Ya, puasa ini ada artinya jangan kalian khususkan hari Jumat itu ya dengan ibadah puasa. Kecuali melaksanakan satu hari sebelum juga puasa atau hari setelah juga puasa. Fa'in sama maghrib pada baksa bidalik jika dia melakukan puasa hari Jumat berkenaan dengan yang lain, umpamanya bertepatan adalah yaumal bid, yaum ayam bid, ya hari puasa yang tiga bulan, setiga hari dalam sebulan, itu tidak masalah. Baik. Yang ketiga, antara puasa yang makruh hukumnya adalah mengkhususkan hari Sabtu juga dengan puasa. Hari Sabtu dengan puasa. Ini bersabda Nabi SAW, la tasumu yawma sabt illa bima iftaridu alaikum. Jangan kalian khususkan hari Sabtu itu untuk melaksanakan kecuali puasa-puasa yang wajib kepada kalian. Ya, puasa yang wajib kepada kalian maksudnya adalah puasa Ramadan. Ya. Nah, di sini di antaranya makruh mengkhususkan puasa hari Sabtu saja. Dimaksud di sini adalah puasa mengkhususkan hari Sabtu saja, ya, mengkhususkan hari Sabtu dan untuk berpuasa. Adapun bila dia berpuasa sehari sebelumnya atau hari setelahnya juga tidak masalah. Indu ma'ila ghairi pada ba'as. Jika digabung dengan puasa hari yang lain tidak masalah. Ini bersabda Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Juwairiyah. Laqad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah. Yaitu pada suatu kali Rasulullah SAW datang ke rumahnya pada hari Jumat dan dia sedang berpuasa. Asamti ba'ams? Apakah engkau puasa sebelum kemarin? Qalat la. Jawabnya tidak. Turidina antasumi wadan atau engkau puasa besok? Masuk. Maksudnya pada hari Sabtu qala fa'aftiri qala salat berbukalah kalau besok enggak puasa atau kemarin enggak puasa maka buka maka ungkap Rasulullah SAW apakah engkau ingin puasa besok itu hari Sabtu ini menunjukkan boleh digabungnya puasa Jumat dengan Sabtu tadi sebenarnya Jumat boleh berpuasa jika tidak dikhususkan puasa hari setelahnya atau puasa satu hari sebelumnya jadi kalau Sabtu dengan Jumat digabung tidak bermasalah yang dimasalah adalah mengkhususkan Jumat saja atau hari Sabtu saja berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Ya, baik. Berkata Imam Tirmizi setelah menyebutkan hadis tersebut, hadis melarang puasa tersebut, wa ma al karahiyah fi hadza, ya maksud makruhnya melaksanakan puasa pada hari Jumat atau Sabtu tersebut adalah mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa tertentu. Karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, kata Imam Tirmizi. Yang keempat adalah dia puasa pada hari keraguan. Maksudnya Yaumul Syak itu apa? Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Keraguan apakah ini masih bulan Syaban tanggal 30 atau ini awal Ramadan. Jadi Syaban 29. Ini disebut Yaumu Syak. Itu hari 30 dari bulan Syaban. Jika yaitu adanya di langit yang menghambat untuk terlihatnya bulan. Ya, tidak ada kelihatan bulan. Nah, untuk kehati-hatian sebagai orang melaksanakan puasa ini tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Apa yang kan nanti sama sahwan para syak. Kalau seandainya langit itu cerah, terang, nah itu tidak disebut yaumu syak. Namun karena memang kelihatan, kalau tidak kelihatan berarti bulan enggak belum terbit kan gitu, belum muncul. Tapi ini ada kemungkinan karena itu tidak boleh jadikan. Kalau tidak terlihat tidak boleh di puasa hari tersebut. Ini dalil dan ini haram hukumnya, sebutkan ini keharaman ya. Keharaman ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, hadis Ammar, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata, bahwa Ammar bin Yasir berkata, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad ashaba abul qasr. Barang siapa melaksanakan puasa pada hari yang diragukan, maksudnya 30, diragukan apakah ini akhir masih Syaban atau sudah masuk Ramadan, Ammar bin Yasir, faqad ashaba abul qasr, sungguh dia telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Qasim. Dan juga sabda Rasulullah sallam, la yataqaddama ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmayn illa yakuna rajulun. Kata Rasulullah sallam, jangan salah seorang kalian melakukan mendahulukan Ramadan itu dengan puasa satu atau dua hari. Kecuali seseorang yang memang dia puasa biasa, puasa terbiasa berpuasa saja. Namanya tanggal 30 Ramadan kalau mungkin 30 mungkin hari Kamis atau mungkin awal Ramadan itu. Tapi dia puasa biasa, puasa setiap Kamis, maka tidak masalah. Maka kata Rasul, kecuali seseorang yang kana yasumu shaumahu, orang yang melaksanakan puasa-puasanya yang biasa dilaksanakan sebelum Ramadan. Faliyah sendiri kali, maka dia boleh melaksanakan puasa. Tapi kalau dia berpuasa hari itu hanya demi untuk keraguannya apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Itu yang baik. Jadi maksudnya adalah takadama ahad Ramadan bisawmi yaumin. Ya, jangan sampai seseorang mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari. Ya, yu'addu minhu biqasdil ihtiyat. Itu tujuan untuk kehati-hatian. Jangan-jangan sudah masuk Ramadan nanti kita enggak berpuasa, takut kita. Nah, ini namanya keraguan-keraguan, kan tidak pasti. Karena puasa Ramadan tadi bergantung. Maka pala hajata ila takalluf, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang wa man kana lahu wirdun yasumuhu pala syai' alaihi. Orang imam puasin Kamis atau Senin, ya, dan itu kemungkinan awal normal, memang dia puasa Senin, maka tidak mengapa. Ya, nadzalika laysa mustiwar, maka itu bukan berarti dia karena. Dan dikecualikan juga adalah orang-orang yang membayar qadha atau nazar liwujubihima. Jadi umpamanya dia masih ada satu hari bayar qadha, tapi niatnya niat qadha, tidak masalah. Niatnya puasa Senin Kamis atau tidak masalah juga hari Senin itu kemungkinan awal Ramadan. Itu hari Senin, puasa itu hari Kamis. Atau puasa mau membayar nazar, atau puasa membayar qadha-nya ganti, itu tidak masalah. Yang dimasukkan dalam puasanya karena meragukan apa ini awal Ramadan atau bukan. Yang kelima adalah diharamkan puasa pada dua hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan Nabi SAW an shaumi yawmul fitri wal nahar, bahwa Rasulullah SAW melarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari yawmul nahar, itu hari raya Idul Adha. Dan juga berdasarkan hadis Umar bin Khattab, ya, ia berkata, hadan yawmani naha Rasulullah SAW an siyamihima. Kata Umar bin Khattab, ini dua hari ini Rasulullah melarang untuk berpuasa pada keduanya, kepada hari lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha. Yawm fitrikum min siyamikum wa yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum min nusukikum. Yaitu yang pertama lebarannya kalian dari berpuasa setelah Ramadan, dan hari yang lain adalah yaitu yang hari kalian makan-makan memakan sembelihan kalian, itu maksudnya Idul Adha. Baik, yang keenam adalah juga makruh hukumnya berpuasa pada hari tasyrik, kecuali bagi orang yang memang belum memiliki hari, kemudian bagi orang masyarakat hari tamattu dan qiran dia tidak punya biaya untuk beli sembelihan hewan damnya, maka dia boleh membayar pada hari tasyrik itu. Ini kecuali bagi orang mereka. Ada bukan mereka tidak dibolehkan berpuasa. Makruh hukumnya puasa pada hari tasyrik, yaitu hari 3 hari setelah hari lebaran Idul Adha, tanggal 11, 12, 13, yaitu hukumnya makruh berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Ini hari ini adalah hari untuk makan dan minum dan mengingat Allah. Itu bertakbir. Dan juga sabda Rasulullah SAW, yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik iduna ahlul Islam. Itu hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari lebarannya kita orang-orang Islam. Wahai ayyamu aklin wa syurbin. Ini hari adalah hari makan dan minum. Kita tidak boleh berpuasa saat itu. Yaumu Arafah tentu bagi orang yang sedang berhaji. Yaumun nahar adalah untuk seluruh kaum muslimin. Tasyrik itu untuk seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang yang melaksanakan haji yang dia tidak memiliki dam qiran, dam tamattu. Ya, maka dia boleh mengganti dengan puasa 3 hari di saat melaksanakan haji, maka dia dibolehkan pada hari tasyrik tersebut menggantinya. Diberikan kemudahan untuk berpuasa pada hari tasyrik itu bagi orang mutamattu, itu orang haji tamattu dan qiran. Apabila kedua mendapatkan biaya untuk beli dam, sama tuhnya dam kiran. Berdasarkan hadis Aisyah dan Umar, ya, bahwa keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyam tasyrik ayyusamna illa liman lam yajid al-haji. Kata mereka berdua tidak diberikan kemudahan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik, ya, kecuali bagi orang tidak mendapatkan haji, itu tidak mendapatkan dam, ya, tidak mampu beli dam tamattu atau dam kiran. Itulah beberapa pembahasan yang dapat kita bahas pada saat ini. Sebetulnya masih ada pembahasan sedikit ini tentang muktakif, ya, tanggung sebetulnya, karena setelah itu kita akan masuk kitabul haji. Setelah itu kita masuk kitabul haji, ya. Allahu a'lam bishawab, kita dapat kita bahas semua apa yang telah kita jelaskan, dapat kita ambil faedahnya sebagai murajaah dan pembahasan-pembahasan yang telah kita sering kita pelajari, tetapi untuk memantapkan dan juga mengingatkan pembahasan-pembahasan tersebut. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama yang mulia ini. Demikian, wallahu a'lam, tafadhol jika ada pertanyaan untuk dibaca. Alhamdulillah, ya barik. Baik, Ustaz. Untuk saat ini pertanyaan belum masuk ke kolom Q&A, Ustaz. Berarti untuk hari Sabtu itu kita masuk dengan judul apa, ya, Ustaz? Abul Itikaf, tapi pendek itu, Pak. Tapi pendek, Pak. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Jadi berarti dari Abul Itikaf kita nyambung ke Kitabul Haji. Tapi Ustaz, mungkin pertanyaan diarahkan ke HP Ustaz terlebih dahulu. Syukran jazakallahu khair. Baik, pertanyaan. Apa hukum membawa Al-Quran bagi makmum dalam salat tarawih Ramadan dengan alasan untuk mengikuti bacaan imam? Baik. Hal ini kalau dia bukan orang yang mampu menjadi imam, kan tidak penting. Kecuali di belakang imam yang dia adalah bertugas untuk mentashi. Jika umat lupa mengingatkan kelupaan imam, maka dia tidak masalah. Bagi orang yang tidak, ya lebih menyimak bacaan imam saja. Ini kadang-kadang mungkin mengambil fatwa ulama bagi orang yang Quran lalu dia dalam sholat utamanya dia boleh melihat Quran. Itu beda antara orang kalau di rumah dia sholat sendiri, kadang yang khatam Quran juga ingin dalam sholat akan dibolehkan melihat Al-Quran. Tapi kalau dia sholat berjamaah dan sudah ada orang yang bertugas depan, apalagi kalau dia di baris yang depan itu kan sangat jauh, ya. Tapi hal ini tidak makruh hukumnya bagi dia untuk hal itu karena tidak ada faedahnya. Yang kedua, bagaimana hukum sholat tarawih 4-4-3-3? Hal ini memang khilaf al-arjah karena hadis yang jelas menegaskan sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu dua-dua kata Rasul. Nah, bagaimana dengan hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW sholat pada rakaat lain, sholat anak husnihinna dan tidak. Kemudian baru sholat 4 rakaat lagi, kemudian 3 umpamanya. Maka sebagai ulama mengambil, mengumpul dua hadis dengan dua mata mengatakan, ini maksud oleh Aisyah itu adalah beliau sholat 4 rakaat, dua salam, lalu kemudian duduk istirahat. Kemudian sholat dua rakaat lagi empat salam, dua salam, ya, dua rakaat salam, kemudian sholat lagi. Itu ada yang menafsirkan dia dan menggabung antara hadis masnah tadi. Antara kapan Rasulullah SAW. Baik. Nah, kemudian yang menguatkan lagi itu adalah, ini adalah ungkapan Rasulullah SAW. Dan itu adalah, ya hadis 443 ini adalah perbuatan. Maka ulama ketika menterjih, ungkapan Rasulullah SAW lebih tegas untuk dijadikan hujah daripada perbuatan. Nah, itu diantara. Ada lagi yang mencoba menggabung hadis tadi. Bagi mereka adalah sebagaimana sebagian kaum muslimin merajikan 41 salam kemudian 33. Ini khilaf di antara para ulama boleh ya. Khilaf dalam terjih wallahu alam, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama merajikan yang dua-dua. Baik, apa hukum orang yang berpuasa? Salat yang 443 tadi boleh ya, tetap ya. Cuman beda pendapatnya di antara mana yang lebih tepat dengan sunnah. Sunnah. Apa hukum orang berpuasa sunnah lalu ikannya? Katakan amal ini makruh hukumnya. Walau itu tidak amal. Ya, jangan kalian batalkan amal karena terus sama kau seorang makruh hukumnya membatalkan amal seperti demikian. Jika hari Arafah bertepat Jumat atau Sabtu, bolehkah berpuasa di hari Jumat Sabtu dengan niat puasa Arafah secara tersendiri? Ya boleh. Maksud larang-larang itu adalah kalau dia berpuasa kan hari Sabtunya atau kan hari Jumatnya. Ya. Tapi kalau dia mengqadha atau membayar apa nazar jam, boleh lagi. Ya. Walaupun diusahakan dia pada hari yang lain. Namun kalau hari Arafah, hujahnya jelas kita puasa pada hari Arafah karena pada hari Jumat, ya atau hari Sabtu karena bukan puasa kan hari, karena adalah searafahnya yang kebetulan tetapkan pada hari Sabtu, ya. Atau diwajibkan berpuasa sehari sebelumnya, enggak. Tidak ada sunnah mungkin, karena puasa Arafah tidak demikian. Puasa Arafah itu hanya kita disunahkan. Puasa Arafah kan memang karena mengikut dengan hari pertama bisa saja sehari sebelum. Tapi kalau dia ingin puasa, tidak harus dia puasa lagi sehari sebelumnya, karena dia puasa ke hari Jumat. Tidak ada anjuran sebegian, sepanjang yang apa yang kita ketahui di penjelasan ulama. Tapi kalau dia puasa Asyura, apamanya, itu bukan karena larangan masalah Jumat dan satu, tapi karena memang dianjurkan Rasulullah SAW kalau Asyura itu kalau dapat salahnya satu hari sebelumnya kita juga berpuasa untuk menyisihi cara-cara orang Yahudi dalam membesarkan hari Asyura, berpuasa pada hari Asyura tersebut. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan berbarengan dengan puasa sunnah, misalnya puasa atau puasa Senin Kamis? Coba ulama membolehkan. Bolehkan ya. Sebelum membolehkan menggabung antara mengqadha puasa dengan hari-hari yang sunnah tadi. Tapi tidak boleh dengan hal-hal yang diwajibkan puasa nazar. Tidak boleh. Baik, untuk puasa atau tadi puasa yang sifatnya khusus. Ya, sunnah. Dia niat puasa Arafah kemudian siap mengqadha. Ini sifatnya tidak adalah sifatnya khusus. Ada ketentuan khusus. Yang itu diantaranya yang dijelaskan para ulama. Atau dia ingin puasa yaum asyura, dia ingin juga ingin qadha. Enggak. Ya harus salah satunya. Itu yang kita lihat diantara penjelasan para ulama. Tapi kalau Senin Kamis atau yang lebih sebagian ulama bolehkan. Puasa di bulan Rajab yang terbiasa puasa di bulan lain. Maksud puasa di apakah puasa-puasa sunnah tiap bulannya? Iya, puasa-puasa sunnah tiap bulannya itu maksud. Seperti puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Iya, itu yang dimaksud. Wallah, demikian pertanyaan yang masuk. Say. Apa ya, Ustaz, ada pertanyaan masuk di kolom Q&A? Anak bacakan. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, ini berkaitan dengan puasa Ramadan 20 tahun yang lalu. Ana selama hamil tidak berpuasa Ramadan karena sedang hamil tua dan terus-terusan muntah. Jadi waktu itu Ana hanya membayar fidyah. Apakah sekarang Ana harus mengqadha puasa Ramadan sewaktu hamil dulu itu, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Allahu alam, kalau dia sudah bayar fidyah sudah selesai. Ya, kalau memang sebagian ulama menyebutkan kalau dia memang tidak ada kesempatan untuk mengqadha, sehingga setiap hampir setiap tahun dihamil atau musuh, maka sebelum Allah memberikan kemudian untuk seperti orang sakit itu dengan bayar fidyah yang orang sakit yang tidak punya bayar fidyahnya. Ya, kalau sudah dibayar insya Allah tidak masalah, tapi utamanya orang-orang hamil dan ketika dia memiliki waktu untuk mengqadha, awalnya bagi dia adalah mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Alhamdulillah jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Khususnya untuk peserta daurah malam ini dan khususnya kaum muslimin lain. Insyaallah kita akan bertemu kembali esok Sabtu bersama Ustaz Dr. Ali Basri Senjan Putra.